Nah, fadal. Kalau di tempat itu di Jember eh. Nah, di Jember ni kalau budak kanak-kanak, nah, tak awal usia berapa sudah boleh masuk madrasah? 4 tahun. 4 tahun di sana diberi nama taman kanak-kanak. Raudhatul Athfal. Jadi 4 tahun sampai berapa di kuliah? 4 sampai 6 tahun. Tetapi dia full day. Atau sekolah pagi, pulang siang. Nah, kemudian umur 7 tahun sekolah pagi, pulang petang menjelang maghrib. Ada asrama ini ada tuh. Ah, itu nanti ada tingkatan berikutnya ada asramanya yang 12 tahun ke atas. 12 tahun ke bawah setiap hari dia pulang. Ya. Pagi berangkat sekolah, menjelang maghrib pulang. Besok lagi. Ya. Maknanya tidak ada asrama 12 tahun. 12 tahun ke atas asrama. Ada putra, ada putri. 12 tahun di Jember, dia belajar berapa tahun dia boleh pergi ke Yaman ke Madinah ke? Kalau sudah umur 18 tahun, dia bisa. Maksudnya kalau 18 tahun dia, sekarang orang dia ada bagus lah, bisa? Ya, lumayan lah. Ya, kurang lebih insya Allah. Jadi kita sebatas kemampuan. Insya Allah. Atau artinya tidak digunus. Nah, insya Allah boleh sampai belum sampai lagi berapa? Iya. Nah, kata Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, salah satu masyayikh Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu masyayikh Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan ilmu hadis, rijal hadis, datang ke Yaman untuk mencari riwayat hadis. Sesampai di Yaman, ajallahum, Ma'mar bin Rashid ini disenangi oleh orang Yaman. Ya, keilmuannya ininya. Akhirnya orang Yaman bilang, "Ihbisu." Tangkap dia, masukkan penjara. Betul. Nah, ini dah kan. Suruh ikat. Nah, tak boleh pulang. Iya, nama Usman Benjat ini kan kan. Boleh terangkan sedikit mengenai salah paham orang tentang perjuangan jihad. Maksudnya ada orang yang jelas menganggap sesuatu perjuangan yang menentang mana-mana pemerintah atau mana-mana orang kafir itu adalah satu jihad. Coba diulangi lagi. Maksudnya perjuangan jihad mana satu yang benar dan mana satu perjuangan jihad yang memiliki ideologi khawarij. Al-jihad salah satu amalan tertinggi dalam Islam yang Rasulullah katakan wajar wasulusana min Islam al-jihad. Puncak tertinggi amal Islam itu adalah jihad kata Rasulullah. Wah ayat Al-Quran dan hadis malu. Al-jihad itu adalah memerangi kaum kuffar. Memerangi kaum kuffar. Sebagaimana jihad ini dia sebagai ibadah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jihad ibadah, sebagaimana sholat, shaum, haji juga ibadah. Di dalam Islam setiap ibadah itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dia lalui, harus dia penuhi. Sama juga jihad, bagaimana sholat. Kalau seorang sholat maghrib sebelum tiba waktu, tak sah sholatnya walaupun dia ikhlas, ya, walaupun sholatnya 3 rakaat di masjid tak sah. Begitu juga yang lain. Maka jihad demikian. Ada dua persyaratan dalam jihad. Bahkan ada yang menyebutkan 3 persyaratan. Nah, persyaratan pertama adalah al-quwwah. Kekuatan. Al-quwwah terbagi menjadi dua. Ada quwwah hissiyah, kekuatan fisik. Para mujahidin, persenjataan, jumlah senjata, jumlah mujahidin, ya, strategi tempur, ya, untuk bertempur. Nah, ini quwwah hissiyah namanya.

TNT-nya itu sudah basah. Kadang-kadang jatuh meledak, kadang-kadang tidak meledak. Begitu lepas. Oke. Masuk ke kaki. Kaki. Tahu kaki? Kaki. Diskuti. Yahudi. Nah, kalau diskuti kan banyak khomah kan ya. Mungkin pemerintah Yahudi sendiri juga sudah capek payahnya dari mereka. Berbosan. Mati 4-5 Yahudi. Yahudi teriak-teriak. Yang punya media massa, punya surat kabar, radio, internet, siapa yang punya? Yahudi. Teriak, ini Muslimin Palestina melanggar perjanjian damai, gencatan senjata. Mereka tidak apa, tidak amanah, tidak menghormati perjanjian. Oh, subuh. Teriak mereka. Umat Islam itu gila, enggak tahu. Iya, ada yang pro, ada yang kontra. Pro kontra kita tidak kalah. Ya. Barang lagi. Sudah sepekan setelah itu Amerika anjing Yahudi. Ya, dan ya sudah serang balik. Kirim pesawat-pesawat tempur. Kalau tadi yang diserang kasih Yahudi, sepekan setelah itu yang diserang kampung-kampung Muslim, masjid-masjid Muslim di bombar itu. Yang mati muslimah-muslimah, bayi-bayi. Kemana tadi yang melepas roket lari mereka? Yahudi senang sebenarnya. Ditunggu lagi kapan ada roket? Ditunggu oleh Yahudi. Itu bukan kisah. Kisah kemudian dibuat kisah-kisah dusta. Kenapa saya katakan dusta? Kita punya banyak teman di Palestina, ahli sunnah. Kisah batu melawan tang-tang. Bukan seperti itu jihad. Nah, tidak demikian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kalau dia mujahid yang mengerti jihad, Allah mengatakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min dhibatil khayl turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan-kekuatan, baik kekuatan berkuda, kalau di zaman ini ya pesawat tempur tanknya misalnya, ya. Barakallahu fikum. Siapkan kekuatan itu dengan bentuk kekuatan yang dapat membuat takut musuh-musuh kalian. Nah, kalau musuh kita enggak takut malah tertawa, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Barakallahu fikum. Ini problem besar. Maka dari itu, tidak ada yang lebih baik dari pemabur ini. Belajar ilmu jika bersumpah. Sehingga syubhat syiah, syubhat khawarij, sufi dan yang lainnya itu terbatas ada ilmu. Jadi di zaman ini sekali lagi tidak ada jihad yang syar'i di zaman ini. Lalu gimana kita tidak ada jihad? Ada apa? Kenapa? Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah tidak bisa berjihad. Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, diazab. Sumayyah dibunuh, ditombak, maaf saja, ditombak kemaluannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ada seorang Muslim yang lebih pemberani dibanding Rasul? Ada yang syujaan seperti Rasul? Tak ada, siapapun. Jadi ada yang seperti Rasul berani. Kecintaannya kepada umat, ya? Tidak ada yang semisal Rasul. Ketika mendengar itu, ya Rasulullah, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir disiksa ya Rasulullah. Sumayyah, apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasanmu nanti adalah surga. Sabar, sabar. Kata orang sekarang, Anda bisa bilang sabar, sabar, mana bantuannya? Kata orang sekarang, Rasulullah hanya bilang sabran, sabran. Umar, ada yang pemberani seperti Umar? Hah? Umar, Sayyidus Sayyid, Ali bin Abi Thalib, yang kalau bertempur dulu pasti ada mubarazah. Mubarazah sebelum tentara tempur diutus satu dua bertempur. Apa namanya? Ada tenaga, Nah, mubarazah itu Ali. Ali mendengar keluarga Yasir disiksa di azab. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bela Usama bin Laden sarjana ekonomi. Tahu antum sarjana ekonomi? Dia belajarnya kuliahnya di sarjana ekonomi. Mau jadi mufti. Harus penting ini diketahui bahwa Islam itu tidak bisa dengan emosi. Islam dengan ilmu. Nah, wajib dengan ilmu. Nah, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal